Bareng Arta Perdana dan juga Pak Jamin beserta Ibu. Dan dua-duanya ini adalah pasangan suami istri yang luar biasa. Kita panggil ada Nurma, Sylvia dan Yahyo Mahesa. Bareng keluarga besar Arta Perdana, Expos Muak Legendar. Oke, bareng Arta Perdana, yeah. Kali ini buat semuanya selamat siang. Arta Perdana, Arta itu duwe. Perdana. Wah, duwe sini ngarep gimana ya. Yang kita kasih ada jamu pegel mana bersama Expos. Expos Mak Legender. Bukan Rufata lo ya. Asli susu blero, mas mbak yang kau ingin. Orang ti besok jadi konglomer.